Sebenarnya saya sudah mengenal dakwah sejak tahun yang lalu. Tapi saya sengaja menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Dan alhamdulillah saat ini saya telah hijrah di usia saya yang ke-19 tahun. Apakah saya masih ada kesempatan untuk meraih predikat sebagai golongan pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah sehingga mendapat naungan Allah pada hari kiamat, atau sudah terlambat? Ya Masya Allah ya, terbuka kesempatan itu. Tobat itu tidak ada yang bisa menghalangi seorang. Dan usia 19 tahun itu masih di usia muda. Masih di usia muda. Selain daripada itu, untuk mendapat teduhan Allah, bukan cuma untuk anak muda saja, masih ada golongan-golongan yang lain. Kalau hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim disebut 7 golongan. Ada riwayat-riwayat lagi yang sahih yang lainnya. Karena itu Ibnu Hajar dia sebutkan 7 yang lainnya, 14. Sampai dia sebut lagi 21. Ada yang menyebut 28 golongan dari kumpulan riwayat-riwayat. Ya, ada risalahnya Ibnu Hajar As-Suyuti mengumpulkan siapa-siapa yang dituduhi di bawah teduhan arsy. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi secara umum banyak jalan untuk hal tersebut. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya, mengukuhkan kita di atas ketaatan dan menjauhkan kita dari dosa dan maksiat.